hatiku menerima undangan mantan kekasihku naik pelaminan. Dia bahagia tapi aku berduka. Sesungguhnya aku masih menyimpan rasa. Kekasih mengganggu hatiku, teringat semua kenangan saat bersamamu. Undang mantan kekasih membuatku pilu. Rela terela tapi memang bukan jodohku. Kuakui, memang aku salah. Dulu, aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa. Bahagia tapi aku berduka. Sesungguhnya aku masih menyimpan rasa. Undang mantan kekasih mengganggu hatiku. Teringat semua kenangan saat bersamamu.